Halo Pak Godam. Iki koyok koncoku iki. Wis terkenal membahana ya. Satu lagu permintaan Bapak Lurah. Segera dituruti ya. Padange suryo nanging peteneng ribatku. Sinare rembulan nampiai susah ing atiku. Spesial untuk Abah Heri ya. Bojomu disewa. Hey! Ada cahaya. Ada di poso. Rasa bela spesial buat semuanya di belakang. Enjoy lagi ya. Kembang tresno ning lambemu. Jangan lupa ya Bapak ya. untuk Bapak Lurah Betron. Luar biasa, terima kasih banyak Bapak.